Mitra Bisnis, KPU akhirnya menetapkan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk 5 tahun ke depan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Malam, Adrian Mailite. Pak Adrian, apa harapan Anda kepada kedua pemimpin baru bangsa kita ini? Pada umumnya bagus ya, baik ya. Cuman tipe-tipe seperti ini pasti ini kita pengusaha ini pasti digenjot di pajak ini. Anda boleh lihat di kota Jakarta, semua jenis pajak itu naik selama Jokowi. Ini naik dari mulai yang 10%, 20%, sampai 60%. Luar biasa itu. Jadi ya itu loh resiko ya, tetapi kalau kita pengusaha juga digenjot terus tidak diberi kesempatan, ya tentu berat juga kan. Gitu. Karena pengusaha itu bertanggung jawab kepada kewajibannya untuk membayar apa saja, kemudian kewajibannya untuk memelihara karyawan. Nah kalau kita dibatasi penghasilan kita ya bisa-bisa bangkrut kan, tidak bisa jalan. Hanya itu harapan saya, mudah-mudahan Pak Jokowi ini akan tepat janjinya sesuai dengan janji selama kampanye. Ya mudah-mudahan Indonesia ada perubahan, saya kira begitu. Saya tahu bahwa ini di Senang Raya, saya mudah-mudahan ini akan menjadi apa namanya, menjadi satu cambuk bagi beliau untuk jadi presiden yang diharapkan masyarakat umum. Itulah, memang harapan beliau kan untuk menaikkan anu sekian persen. Tapi kan lagi-lagi pengusaha ini, bisnismen ini kena pajak yang luar biasa anunya. Ya mudah-mudahan dia tidak terlalu egois, tetapi juga melihat kepentingan pengusaha. Pengusaha itu jangan dilihat untungnya, tapi tanggung jawabnya besar. Karena pengusaha itu menghidupi manusia banyak. Kalau pengusaha itu tidak diberi kesempatan, ya juga akan mati, Pak. Bagaimana Anda melihat program kesehatan dan pendidikan yang diusung keduanya, Pak? Nah, kalau itu mudah-mudahan dia akan jalan terus dan itu kelihatannya ada kemajuan lah. Kesehatan, pendidikan itu mudah-mudahan ini akan menjadi apa-apa juga. Pak Yusuf Kala juga begitu, dua-duanya punya. Karena ini semuanya dari desa ini. Jadi bagaimana menerangkan keadaan masyarakat kecil itu, kecil untuk bisa menikmati kemerdekaan yang sebenarnya di pada periode ini. Gitu. Nah, akan membuat kondisi politik semakin baik gak sih Pak dengan terpilihnya Jokowi JK ini? Nah, ini belum tahu. Persoalannya kan Anda tahu sendiri hanya beda 5% kemarin kan. Ini belum tahu, kalau tidak segera diakur, ya ini akan masalah santunan seumur-umur menjabat. Tapi kalau segera diakur, ada konsolidasi, ya mudah-mudahan dia akan situasional aja, akan lebih baik. Bagaimana dengan kedaulatan negara, Pak? Dan apa harapan Anda? Ya, kedaulatan juga saya juga bukan tidak percaya, tetapi kan ya mudah-mudahan tidak ya. Karena beliau berdua ini kan dari sipil ya. Mudah-mudahan negara kita tidak boleh ganggu oleh siapapun, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Itu yang penting. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Malam, Adrian Mailite. Saya Mandariska.